Aku Nyona, I'm superstar. Anak mama, anak papa. Aku senang karena banyak yang suka lagunya. Hey, lagu Neona. Lagu Neona. Gara judulnya. Gara judulnya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Dengarin aja. Apaan? Apaan sih? Anime sembuh. Bener-bener deh. Stop. Apaan? Belum habis deh. Jangan bubar ya, jangan bete deh. Jangan bubar ya, jangan bete deh. Jangan bubar ya, jangan bete.